Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik. Al-Ikhtisasu. Taib. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Qala Ibn Malik rahimahullah. Al-Ikhtisasu kanida'in dunaya. Al-Ikhtisasu kanida'in dunaya. Ka'ayyuhal fata bi'ithir junia. Ka'ayyuhal fata bi'ithir junia. Wa qad yurada duna ayyin tilwa'al. Wa qad yurada duna ayyin tilwa'al. Kamithi nahlul urba askha man badal. Tapi pembahasan tentang al-ikhtisas fihi masail. Al-mas'alatul ula al-ikhtisasu fil lughah at-taksir. Ikhtisas menurut bahasa mengandung makna pembatasan, pengkhususan. Wa fil istilah nasbul ismi bi fi'lin mahdhufin wujuban takdiruhu akhussu au a'ni li qasril hukmi. Menurut istilah ikhtisas itu ialah menasabkan isim dengan fi'il yang wajib dibuang, takdirnya ialah akhussu, aku mengkhususkan, atau akni, aku memaksudkan, dengan tujuan membatasi hukum atau mengkhususkan hukum. Nahu nahdul araba nukimul daifa, kami khususnya bangsa Arab selalu memuliakan tamu. Nahnu mubtada wa jumlatu nukrimud daif wa khabaru wa jumlatu nukrimud daif khabaru, jumlah nukrimud daif menjadi khabarnya. Wal araba maf'ulun bih mansubun ala ikhtisas bifi'lin mahdhuf takdiruhu nakhussu. Adapun al-araba menjadi maf'ul bi yang dinasab dengan hukum ikhtisas, dengan fi'il yang dibuang, takdirnya ialah nakhussu. Nahnu nakhussul araba nukrimu dhaif. Dhaif. Atania al-ismul mansub fi babil ikhtisas sama al-ismul muhtas, isim yang dinasab dalam bab ikhtisas disebut dengan isim muhtas. Al-thalitha al-ismul muhtas yajibu ayakuna minal asma atalia, isim muhtas wajib berbentuk isim-isim sebagai berikut. Jadi tidak semua muhtas bisa dari isim sembarangan. Isim muhtas wajib berasal dari isim-isim sebagai berikut. Al-awwal al-mu'arafiyah, yang pertama yang dimakrifatkan dengan al. Nahu nahnul urbah atau arabah sama saja. Askha mambadal, Al-Arba atau Al-Urbah ini isim mukhtas, nasab menjadi maful bi dengan fi'il yang wajib dibuang, takdirnya nakhussu. Al-Thani Al-Mudhaf li ma'arifah, isim mukhtas berbentuk mudhaf kepada ma'arifat. Nahu, nahnu, ma'asyir al-anbiya'i, la nurathu ma taraknahu sodakotun, kami terkhusus para nabi tidaklah saling mewarisi atau tidaklah diwarisi hartanya. Apa saja yang kami tinggalkan adalah sodakoh. Ma'asyir al-anbiya isim mukhtas berbentuk mudhaf kepada ma'rifat. Naam maf'ul bih nasab dengan fi'il yang wajib dibuang, takdirnya nakhussu. Al-thalis al-alam, yang ketiga isim mukhtasnya berbentuk isim alam. Nahu bina tamiman yuksaful dubabu, dengan sebab kami yakni khususnya Bani Tamim maka kabut itu tersingkap. Tamiman isim alam, isim mukhtas maf'ul bih nasab dengan fi'il yang wajib dibuang, takdirnya ialah nakni, nakni tamiman. Dengan sebab kami yakni Bani Tamim yuksafu tubabu, kabut itu tersingkap. Arabiyah qad yakunu ikhtisas bilafdi ayyuha wa ayyatuha wa yustakmalani kama yustakmalani finida fa yubnayani ala dham wa yakunani fi mahali nasfin bi akhussu mahdhufan wujuban wa yakunu ma ba'dahuma isman muhallan bi al la sima raf'i ala annahu sifatun bilafdihima au badalun minhu au athu bayan lahu walai juzu nasbu ala annahu ta'abdi mahallihima minal i'rabi. Terkadang ikhtisas itu dengan menggunakan lafad ayyuha atau ayyatuha, penggunaannya sama dengan penggunaan dalam bab nida. Dua lafad itu mabni dhamma, mahal nasab dengan sebab terletak setelah fi'il akhussu yang wajib dibuang. Adapun isim sesudahnya berupa isim yang pakai al, tetap rafa menjadi sifat dari dua lafaz tadi, atau menjadi badal, atau menjadi atau bayan. Tak boleh dinasab. Naam menjadi tawabi dalam hal mahal i'rabnya, harus dirafa ya. Nah, tidak boleh mengikuti mahal i'rabnya. Nahu ana af'alul khaira ayyuhar rajul, aku selalu berbuat baik ayyuhar rajul. Sini ayyuha isim mukhtas ya, mahal nasab maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang, takdirnya akhussu. Sementara ar-rajul ini selalu rafa, bisa menjadi na'atnya ayyuha, bisa menjadi badalnya bisa menjadi atobayan. Jadi artinya saya selalu berbuat baik. Nah, secara khusus wahai laki-laki, Allahumma ighfir lana ayyatuha al-isabah. Al-isabah itu ayyatuha di sini si muhtas mahal nasab dengan sebab fi'il yang wajib dibuang takdirnya nahusu. Adapun al-isabah itu wajib rafa. Nah, mengikuti lafaz ayat Tuhan, enggak boleh mengikuti mahalnya ya. Boleh jadi naatnya, boleh badalnya, boleh atau bayar. Wa hadza madhhabu jumhur nuhat. Ini merupakan pendapat jumhur ahli nahwu. Al-khamisah al-ba'ith ala ikhtisas ahadu thalathati umur. Motivasi atau alasan seorang menyampaikan sesuatu dengan uslub ikhtisas ialah salah satu dari tiga perkara. Jadi mengapa diungkapkan dengan gaya ikhtisas? Ini ada salah satu dari tiga perkara sebagai tujuannya atau latar belakangnya. Al-awwal al-fakhr. Yang pertama untuk kesombongan. Ini titiknya tidak pada roknya gitu ya. Al-fakhr. Terlalu maju. Membanggakan kabilahnya, membanggakan rakyatnya atau membanggakan kelompoknya, komunitasnya ya. Taib. Asani atawadhu. Yang kedua tujuannya justru untuk tawadhu. Seperti tadi itu, nahnu ma'asyaral anbiya la nuratu ma tarqnau sadaqah. Itu bukan al-fakhr, bukan untuk membanggakan, tapi tawadhu ya. Nah, merendah. Kami secara khusus para nabi, nah, harta kami tidak diwariskan, tapi yang kami tinggalkan adalah sadaqah ya. Nah, ats-tsalits bayanul maqsud bidh-dhamir. Yang ketiga tujuannya ialah untuk menjelaskan tujuan. Naam. Penggunaan dhamir. Jadi nahnu, kami. Kami siapa? Ya. Maka dengan menyebut isim mukhtas, dhamir tadi menjadi jelas maksudnya. Nahnu, kami, yakni semua nabi ya. Berarti nahnu di situ ialah ma'asyiral anbiya. Baik. Ini salah satu dari al-ba'ith atau motivasi atau latar belakang seorang menyampaikan ucapan dengan gaya bahasa ikhtisas. Al-fakhru atau at-tawadhu atau bayanul maqsud bidh-dhamir. As-sadisah al-ikhtisas yusbihun nida lafdhan wa yukhalifuhu min thalathati awjuh. Kesamaan ikhtisas dengan nida hanya secara lafaz saja, namun beda dengan nida dari tiga sisi, Al-awwal la yustakmalu ma'ahu harfun nida. Yang pertama, dalam uslub ikhtisas tidak digunakan huruf nida. Tsani annahu la budda ayasbiqahu syai. Isim mukhtas harus didahului oleh sesuatu. Enggak boleh langsung ma'asyiral anbiya gitu ya. Harus ada dhamir yang mendahulunya, nahnu. Kalau munada, na'am, enggak pakai didahului oleh apa-apa ya, hanya huruf nida saja. Bahkan kadang huruf nidanya dibuang ya. Salis antus sahibahu al-alif wal-lam. Nah ini yang paling penting, isim mukhtasnya harus ada alif lamnya atau mudhaf kepada apa ini? Alif lamnya. Baik. Kalau munada, alif lamnya dibuang ya. Nah, jadi kalau ditanya apa kesamaan ikhtisas dengan nida, jawabannya secara lafaz saja, langsung dinasab ya. Sebagaimana munada itu dinasab atau mahal nasab. Kalau mufrad alam atau nakir maksudah ya. Nah, kalau ditanya apa perbedaan ikhtisas dengan anida, jawabannya ada tiga. Ikhtisas tidak pakai huruf nida. Yang kedua, ikhtisas harus didahului oleh sesuatu lafad, itu domir ya. Yang ketiga, isim mukhtasnya harus pakai al atau mudhaf kepada ma'rifat atau alam ya. Kalau tidak, enggak boleh pakai apa ini? Al. Asamina asabi'ah i'lam annal aksar fil mukhtas ayyadiya dhamir mutakallim kama ra'aita wa qad yaliya dhamir al-khitab nahu bika Allah arju najah al-qasdi bika Allah arju najah al-qasdi. Isim mukhtas kebanyakan setelah dhamir mutakallim bina atau nahnu atau ana ya, tapi terkadang terletak setelah dhamir mukhatab. Contoh ini, bika Allah arju najah al-qasdi. Wala yakunu ba'da dhamiri ghaibah. Tapi isim mukhtas enggak boleh terletak setelah dhamir ghaib. Kebanyakan dhamir mutakallim, kadang-kadang dhamir mukhatab, namun tidak boleh terletak setelah dhamir apa ini? Ghaib. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ini yang bisa saya sampaikan ya. Kita pelan-pelan saja ya, soalnya pembahasannya tinggal sedikit ya, supaya enggak cepat habis ya. Nah, pelan-pelan. Apalagi kalian sudah mau imtihan ya. Nah, adapun Alfiah tidak ikut imtihan semester ya. Tapi insya Allah imtihannya setelah liburan saja untuk nilai semester 2 nanti. Nah, wallahu ta'ala bisawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.